Istilah kerennya Puja Kesuma, Putra Jawa kelahiran Sumatera. Kalau sopir saya itu Indo-Pakistan, bapaknya iblis, ibunya setan. Dari Lampung saya ke Jogja kuliah. Waktu itu saya berangkat untuk kuliah di IAIN, Institut Agama Islam Negeri, yang sekarang ganti UIN, Universitas Insya Allah Negeri. Begitu saya ke Jogja, saya bilang sama ibu saya, tolong jangan dikirim uang, cukup dikirimi Fatihah setiap habis sholat. Saya berangkat sampai Jogja kehabisan uang. Akhirnya saya memutuskan untuk tinggal di masjid, karena gak kuat ke kos. Waktu itu saya ketemu dengan sebuah masjid di Taman Siswa, namanya Masjid Al-Jihad, kemudian pindah ke Masjid Baitur Rahman. Karena gak kuat ngekos, saya tinggal di masjid. Kebetulan masjid yang saya tempati waktu itu adalah masjidnya orang Muhammadiyah. Jadi orang NU tinggal di masjidnya Muhammadiyah. Waktu itu sama orang Muhammadiyah saya dikasih jabatan namanya James Bond. Apa itu James Bond? Jaga masjid dan kebon. Kan keren. Apa gawean mukmar buat masjid? Diso banget. James Bond, jaga masjid dan kebon. Ini menariknya di mana? Orang NU tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah. Apakah ada masalah, Gus? Kata orang Arab, "Mafi muskilah. Never mind. It does not matter." Kata santri ini apa? No word word. Rapopo. Tidak ada masalah. Masalahnya cuma satu. Gara-gara saya tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah, saya kurus. Berat badan saya hanya 40 kilo. Kenapa saya ikut masjid Muhammadiyah kurus? Karena Muhammadiyah belas rata wono selamatan. Rama mangan-mangan belas ya. Tapi justru gara-gara saya tinggal dengan orang Muhammadiyah, saya dekat dengan kawan-kawan Muhammadiyah. Saya dekat dengan pimpinan-pimpinan Majelis Tarjih, saya dekat bahkan waktu itu dengan Pak Amin Rais, salah satu ketua umum Muhammadiyah waktu itu. Kebetulan saya dengan Pak Amin ini sama-sama prof. Pak Amin Rais profesor, Gus Miftah provokator. Sebenarnya prof. Akhirnya apa? Saya dengan habitat Muhammadiyah ketika saya kuliah. Dan saya membuktikan bahwa tidak ada masalah ketika orang NU dan Muhammadiyah itu berkumpul jadi satu. Sampai akhirnya saya menikah. Saya pindah ke masjid orang NU. Begitu saya jadi orang NU, saya mendadak gemuk. Berat badan saya sampai 101 kilo. Kenapa saya jadi orang NU gemuk? Karena orang NU dikit-dikit makan. Yasinan makan, tahlilan makan, selamatan makan, mulutan makan, recepan makan, solawatan makan, tonggone loro jaluk didongake makan, ndelalah sing loro mati makan meneh. Pitung dino. Nanti rupanya kaya besek kabeh. Yang pengen saya sampaikan apa? Yang saya pengen sampaikan adalah bahwa ternyata tidak ada alasan orang NU dan Muhammadiyah ketika tidak bisa menjaga kerukunan atas nama khilafiyah. Orang yang selalu memperributkan khilafiyah itu orang-orang yang tidak dewasa. Buktinya orang NU biasa-biasa aja gabung dengan orang Muhammadiyah. Maka saya ketika ngobrol dengan Pak Amin Rais, saya bilang NU dan Muhammadiyah itu sebenarnya bedanya cuma satu. Apa bedanya, Gus? Lah wong NU kuwi senengane sing dawa, Muhammadiyah senengane sing cendhak. Itu saja. Ibu suka yang panjang atau yang pendek? Dawa. Wah. Arep dawa ya karepmu pendek, ya karepmu. Yang jadi masalah nyok-nyok dawa, nyok-nyok pendek, itu masalah. Bu, gue bayang ke apa? Kok NU Muhammadiyah bedane dawa karo cendhak kok Gus nggih? Lah wong NU senengane dawa, wong Muhammadiyah senengane cendhak. Contoh salat tarawih. Wong NU panjang 20 tarawih plus 3 witir. Dawa. Muhammadiyah cendhak. Bengwolu plus 3 WTV. Tapi lah ning Jonggrang kan ketok sing paling akeh aliran sing nomor 3. Ora 13, ora 11, tapi aliran sing ora taweh. Aliran sing ora taweh. Segera wong brew. Ya kan? Ya sudah, sing 20 monggo, sing 8 monggo. Wong yo boyok-boyoke. Sholat subuh wong NU Dowo kunut, wong Muhammadiyah cendak orang nganggo kunut. Kalau kemudian kita tidak mau memakmurkan masjid hanya gara-gara kunut, ini masalah baru. Aku mau ngak sholat yang Al-Qawiyu, mau kok imamnya nganggo kunut, kamu kok aku orang nganggo kunut. Bapak Ibu, kita sedikit belajar perbandingan madhab. Coba Anda lihat driji saya, tolong drijinya, jangan akeknya. Kayak ini sih muka-muka lali mbakku kasih dong, muka-muka lali kasih dong, gak hilang. Coba dilihat, ini empat imam madhab ini yang terkenal. Ini kan ada empat, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i. Kalau di Indonesia ada satu lagi imam yang terkenal, Imam Samudra. Bapak Ibu, ini Imam Malik, ini Imam Syafi'i. Yang saya berdirikan ini dua imam yang menggunakan kunut. Maliki kunut, Syafi'i kunut. Yang dua yang tidur ini Imam Hambali dan Imam Hanafi. Dua-duanya enggak pakai kunut. Jadi posisinya seperti ini. Tidak kunutan, kunutan. Satu ketika Imam Hambali yang imam yang mengatakan tidak kunutan, ada jamaahnya yang bertanya kepada beliau, "Kyai, saya sholat di masjid, imamnya pakai kunut. Sementara saya penganut dirimu, Imam Hambali tidak menggunakan kunut. Apa yang harus saya lakukan?" Iki lho, bae sing duwe kunut, Imam Hambali mengatakan apa? "Ketika kamu makmum, ikutlah apa yang dilakukan oleh imammu. Walaupun kamu tidak berkunut, tapi ketika ketemu imam yang berkunut, ikutilah imammu." Coba, sing ngajari kunut lho, sing ngajari ora kunutan. Kalau imamnya pakai kunut, kamu ikut-ikutan. Ikut, kenapa? Karena kamu makmum, yang namanya makmum ikut imam. Lah saya kira ada apa-apa yang gak ya? Aku mau kunutan. Coba dilihat Imam Hambali. Tapi saya yakin kalau di Jonggrang kan sudah tidak ada lagi orang yang bertengkar gara-gara kunut. Kenapa? Karena baik orang NU dan Muhammadiyah di Jonggrang kan sudah jarang yang sholat subuh. Pelanggaran. Ketok gitu. Subuhannya setengah itu, usul ini ditambahi, usul li for the subhi, kaubanan lillahi ta'ala. NU yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim As'ari dari Jombang, Kiai Haji Ahmad Dahlan dari Kauman. Suatu ketika Mbah Hasyim As'ari mengatakan, "Tolong beduknya diturunkan." Kenapa Kiai? Karena kita akan kehadiran Kiai Haji Ahmad Dahlan yang tidak suka dengan beduk. Maka ketika Mbah Ahmad Dahlan tindak ke Jombang, masjid Jombang tidak ada beduknya. Padahal itu ciri khas masjid NU. "Gus, apakah beduk itu untuk memanggil orang sholat?" Salah. Beduk itu dulu hanya dijadikan pertanda masuk waktu sholat. Umpam orang yang beduk, ya apa-apa. Bengok-bengok, weh, oleh. Maghrib, oleh. Tidak harus pakai beduk. Begitu Mbah Ahmad Dahlan tidak ada beduk. Sholat subuh, Mbah Ahmad Dahlan imam. Begitu imami, "Sami Allahu liman hamidah." Mbah Ahmad Dahlan angkat tangan, "Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait." Ini gak pernah pakai kunut. Begitu ngimami orang NU kunutan. Ini wong top. Sama halnya yang dilakukan oleh Syekh Abdurrahman As-Sudais ketika menjadi imam Jumatan di Masjid Istiqlal. Ini orang penganut Imam Maliki. Kalau membaca suratul Fatihah tidak membaca bismillah ketika di Masjidil Haram. Makanya besok teman-teman SKS kalau umroh coba dilihat. Mereka insyaallah umroh. Wong kene kabeh tak dongake sama nak umroh. Ning lak tong amin tok yo ra mangkat. Begitu Allah Allahumma alhamdulillahirrabbilalamin, tidak pakai basmalah. Tetapi begitu masuk Masjid Istiqlal, yang dia tahu orang Indonesia ini mayoritas penganut paham Syafi'i, begitu begitu sholat dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Orang itu kalau tahu, mohon maaf, enak diajak ngobrol. Yang jadi persoalan, tapi orang ngerti utawa sok tahu, akhirnya salah paham atau pahamnya salah. Biasanya wong ini nyuwun saya dolane kurang nato, turune kurang bengi, kopine kurang pahit, mulia kurang iso, amplope kurang kandel. Ora bayar. Saya udah bilang sama Pak Kapolres, undang dia enggak bisa ngomong enggak apa-apa. Tetapi melanggar KUHP pasal 378 penipuan. Kok disangoni dibuka di sini di 352 perbuatan tidak menyenangkan. Nah, ya. Gue rasa ngarep-ngarep sangu. Disangoni ditompo. Orang disangoni pamitnya bola Bali. Iya. Ini kan enak. Karena apa? Mbak Ahmad Dahlan ketika masih menjadi Muhammad Darwis, nama aslinya kan Muhammad Darwis nih, ketika ngaji di Semarang, ini satu pondok dengan Mbak Hasyim Asy'ari. Ngaji ke seorang kiai namanya siapa? Namanya Mbah Soleh Darat As-Samarongi. Jadi kiai-kiai dulu itu ndak, itu namanya dikasih nama kampung di belakangnya. Maka kalau ada kampung, ada kiainya, itu kampungnya itu terangkat. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, karena kampungnya namanya Jilani. Syekh Ahmad Khalil Al-Bangkalani, karena orang Bangkala. Mbah Lim Al-Klateni, karena orang Klateni. Iya kan? Besok Pak Teguh kalau di sini Teguh Sarwono Al-Jonggrani. Saya enggak enak beliau. Kalau Habib saya gimana Gus? Kan orang Solo. Habib saya bin Abdul Qadir Asgaf Solo le. Solo. Beliau ngaji di Semarang. Usia Mbah Muhammad Darwis itu lebih sepuh daripada Mbah Hasyim Asy'ari. Maka Mbah Hasyim Asy'ari kalau nyeluk Mbah Ahmad Dahlan Muhammad Darwis ini Kang Mas. Mbah Ahmad Dahlan memanggil Mbah Hasyim Asy'ari Kimas, karena lebih muda. Ini akrab santrinya Mbah Soleh Darat itu luar biasa. Mbah Ahmad Dahlan, Mbah Hasyim Asy'ari termasuk Raden Ajeng Kartini. Beliau sebelum menulis Habis Gelap Terbitlah Terang itu belajar ayat kepada Mbah Soleh Darat minat dulu mati ilang nur. Ibu-ibu tahu siapa nama asli Raden Ajeng Kartini? Nama aslinya adalah Harun. Putri Indonesia. Pokok kabel. Raden Ajeng Kartini itu istrinya siapa? Bupati mana? Bupati Jepara. Ibu-ibu ngefans sama Raden Ajeng Kartini? Saya kasih faktanya. Raden Ajeng Kartini itu merupakan anak dari Bupati Rembang dari istri ketiga. Dan Raden Ajeng Kartini merupakan istri Bupati Jepara, merupakan istri yang nomor tiga. Artinya apa? Raden Ajeng Kartini ibu pro-poligami. Kalau ibu-ibu jombrangan ngefan berarti siap-siap dipoligami. Insya karena ada ibu Teguh, saya nyanyikan lagu soal poligami. Alhamdulillah kalau istri saya mau dimadu. Apa? Saya mau dimadu. Sarannya apa? Asalkan apa mau diracun. Saya jumatan sama anak saya khutbah. Hormati ibumu. Siapa lagi ibumu? Ibumu, bapakmu. Pulang jumatan anak saya tanya, yang hormati siapa, Bah? Ibu, bapak. Gantian saya tanya, bapaknya berapa, Dek? Satu, ibunya tiga. Salam pulang, bilang sama ibumu. Sampai rumah istri saya langsung terong memasak untuk santri. Bun, kata Abah di Masjid Tabji, Bapak satu, ibunya tiga. Kenapa kok abah cuma satu? Oh, istri saya jawab, Dik, ini namanya apa? Terong. Jumlahnya berapa? Satu. Kalau terong satu mau dimakan orang tiga, caranya gimana, Dik? Ya dipotong-potong, Bu. Karena mama ngebelamamu rasanya. Bu, aneh-aneh, Dik. Rasa mau tabui. Karena kacet. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Jagalah suami, jangan sampai berpoligami. Setuju, Bu? Bapak-bapak, tolong dicatat, ibu-ibu setuju dengan lagu saya. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Jagalah suami, jangan sampai berpoligami. Bila suami menikah lagi, hati istri sedih sekali. Dunia terasa hampa, suami dibagi dua. Namun bila istri rela, semuanya kan berpahala. Allah pasti membalasnya, surga sebagai jaminannya. Setuju, Bu? Mau jadinya setuju. Kali-kali ini murah. Tak kasih tips supaya suaminya tidak menikah lagi. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Jagalah suami, jangan sampai berpoligami. Bila suami mulai tak betah, istri harus segera berbenah. Bila perlu pergi ke salon, biar tidak kelihatan on. Wirono. Ingat, di luar sana persaingan semakin ketat. Oh, duitnya ya ketat ya. Hati-hati. Maka saya sepakat suami itu tidak pegang uang. Bahwa di rumah tangga itu yang pegang uang adalah istri. Betul, Bu? Betul. Kenapa yang pegang uang harus istri? Karena kalau yang pegang uang suami, bisa jadi uangnya diatur oleh wanita lain. Iya. Jadi ini Bu, aku sehingga aku cocok. Ini apa? Mereka akur. Mbah Hasim, Mbah Ahmad Dahlan, tidak ada masalah. Kenapa kemudian kita yang semakin kesini selalu mengatasnamakan khilafiyah untuk tidak akur antara satu dengan yang lainnya? Wong bidane mung Jawa karo pendek. Kan itu saja. Ngubur jenazah, lah wong NU dawa. Jenazah lebok makam kuburan diadani. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muhammad yang pendek orang kagak adam. Ya ora apa-apa kok, sing penting dipendem. Kan enggak ada masalah. Gus, omong le, ngadani jenazah oleh adam itu untuk beberapa kepentingan, ngadani salat, waktu salat, ngadani jenazah, ngadani bayi. Ngadani bayi, ana sing ngomong, wong ora salat kok nganggo adam. Apa rumah sana bayi kan diadani jengking-jengking lah ya ora. Enggak. Kok di Jonggrangan ada rumah kebakaran, dia jadi sunnah. Begitu pun Allahu Akbar, Allahu Akbar itu sunnah. Tapi ya tetap disiram. Orang mengadang tok entek omahmu. Mungkin ono angin puting. Beliung. Angin puting kok ora bahaya. Angin puting beliung. Begitu ada angin banter. Sunnah dia. Ngomong. Saya jadi ingat, Pak Teguh, saya tahlilan, ngaji bungok. Bungok, kaget, ada yang kaget. Biasanya orang tahlilan gila, esok gue mau gesean, ini enggak, pernah semuanya. Gue lagi rambut. Antrinya suwe, gue ngapa ternyata ini ngarep dewe. Kalau orang tua, ngaduk-ngaduk rawan. Bah, gantian cepat serah, gantian ini lo. Sing sabar, itu sekedar diaduk lagi. Jadi nanti ngopo. Nah, gara-gara jenengan wong bengok kula kaget untung kula copot. Jiji. Balungan. Balung. akumulir apa lu makan rawon dia. Ya. Kemudian apa? Ono wong kesetanan, kesurupan. Dia tadi sunah. Dudu wong kesetanan dia tadi sunah. Maka Bapak mohon maaf, lak bojomu kuwi ngamuk-ngamuk berarti kesetanan. Kalau yang bojomu ngamuk awakmu edan. Nah, sing itu meh. Awam akbar. Ibu Bapak rahimakumullah, saya mengatakan begini. Ayat pertama yang diterima oleh Rasulullah dalam Al-Quran bunyinya adalah Iqra bismi rabbik. Dalam penjelasan ayat lain Allah mengatakan Sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, fungsinya apa nih? Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Iqra bismi rabbik. Iqra itu dimensi akal, bismi rabbik itu dimensi hati. Iqra itu dimensi intelektualitas, bismi rabbik itu dimensi spiritualitas. Apa bedane wong NU Muhammadiyah? Wong NU ki biasane gedhe atine spiritualitasnya. Lah wong NU biasane gedhe atine, yen wong Muhammadiyah biasane gedhe. Akale kok ndase kok piye kok ngawur. Iki ki mbahas iqra bismi rabbik kok ndase. Jadi iqra itu dimensi hati, bismi rabbik itu dimensi akal. Orang Muhammadiyah itu lebih kepada dimensi akalnya, orang NU kepada dimensi hatinya. Maka pemahaman dari iqra bismi rabbik ini adalah hudan linnas wa bayyinat. Ada kalimat hudan, ada kalimat bayyinat. Hudan itu bahasa bismi rabbik, bayyinat itu bahasa iqra. Lah seharusnya apa? NU dan Muhammadiyah itu saling melengkapi, tidak saling mencaci maki. Lah kon gawe rumah sakit pinter wong Muhammadiyah. Kon gawe sekolah pinter wong Muhammadiyah. Tapi lah kon gawe pondok pesantren pinter wong NU. Lah kon gawe pengajian mujahadah pinter wong NU. Lah ini seharusnya saling melengkapi. Artinya kalau orang NU besar hatinya, bagaimana wong NU gede akale? Wong Muhammadiyah sing gede akale piye carane gede ke hatine? Kudune ngono kuwi, Bro. Wendeso kok apa-apa salah-salahan ya kan. Aku mau makan yang masjid imamnya dengan aku bismillah. Barangkali dia membaca bismillah tapi siri. Kenapa kita suudon? Kan begitu Fatihah itu rukun, maka harus dibaca. Kalau orang mau coba surat bar Fatihah ya rapopo hukumnya sunat ya kan. Bar walobolin amin Allah wabat puling itu sunnah. Atau membaca yang pendek kayak saya di Purwokerto kapusan kalau imami. Tapi terdowo teraweh di Fatihah wa duha. Ternyata orang ini yang diwaca orang ayat toh. Bismillahirrahmanirrahim wa duha walaili ida saja Allah cocok. Asunah oleh kalau diwaca apa-apa. Yang jadi masalah itu orang maca Fatihah tapi maca surat. Nah itu masalah. Imamnya lalih dan Allahu Akbar. Begitu takbir orang maca Fatihah langsung surat. Qul ya ayyuhal kafirun. Cara pikir dileke. Lah wong lanang nganggo kalimat tasbih subhanallah. Wong itu tepuk tangan atau tepuk paha, tapi ingat pahanya sendiri. Coba pahanya kancane tepuk. Mergo salah makmum lanang ngeleke bengok subhanallah. Pak imam lali. Sare nyong nang dia. Dipikir kurang fase, di fase-fasenya. Tun. Ya ayyuhal kafirun, makmum semakin kencang. Subhanallah. Imamnya saya budrek sampai neng di nyongge. Akhirnya nopo. Akhirnya nopo. Kuala ini mana? Dipikir kurang fase. Kul. Ya ayyuhal kafirun. Akhirnya makmum belakang imam bengok bener banget. Pateka. Sing bengok pateka batal gak? Batal. Bukan bacaan dalam sholat kok. Sampingi Kapolres Klaten kene iki. Ora kena ngomong. Batal. sampingi Pak Kapolda juga. Oh, itu gak pernah ngomong. Aku kira gue yang ngomong sholat itu kayak dia kan. Ngomong rambutnya gondrong, bapaknya kiai desa. Begitu mudah rambutnya lurus. Bapaknya gak kaget, loh rambutmu apa kele? Kok mau mangkat kriwel-kriwel keriting, saya ini lurus. Oh, tiba rambut lo kuno rebonding. Oh, maafkan gak. Begitu tinggal Jumat, bapaknya ngimami nih masjid Al-Qawiyu. Langsung tengok ke belakang, ngomong kalau jamaah, tolong jamaah softnya di rebonding. Fanatisme itu boleh, tapi bukan berarti harus menyalahkan orang lain. Ini baru saya berbicara konteks agama loh ya, belum berbicara konteks dengan beda agama. Jadi biasa-biasa saja. Aku sholawatnya nggak usah ikhuna, aku orang. Yo karepmu dasarnya gini dewe kok. Kenapa orang Nahdlatul Ulama Ahlussunnah menggunakan kalimat sayyidina takriman wa li apa ikraman wa tahdiman untuk memuliakan Rasulullah? Karena Rasulullah mengatakan anna sayyidi wa Adam, bahwa saya adalah tuannya anak turunnya Nabi Adam. Orang Muhammadiyah punya pendapat sendiri, aku tidak menggunakan sayyidina. Mbok yo wes ngopo mong persoalan ribut ning masjid hanya gara-gara sayyidina. Mbok yo monggo sing nganggo sayyidina monggo, ora yo ora apa-apa. Yo ngopo wong cangkem-cangkeme dhewe. Kenapa harus ribut? Kowe nganggo sayyidina, oh aku ora wes ora apa-apa mlaku bareng. Selesai. Kalau saya menggunakan sayyidina karena saya takdim ikram terhadap Kanjeng Nabi. Wong saya manggil Pak Teguh saja yang terhormat Pak Teguh. Oh no, Bu Bupati, yang saya muliakan Bu Bupati. Apa mana wong kraton, gelare jos tenan. KGPH Kanjeng Gusti Pangeran Haryo. GBPH Gusti Bendoro Pangeran Haryo. Kemudian apalagi KRT Kanjeng Raden Tumenggung, KRHT Kanjeng Haryo Raden Tumenggung. Kan? Omek, KSM, Kiai Senggol Modot. Nah ini katanya KPRT keparat. Coba dengan Rasulullah kita punya pertimbangan itu monggo, tapi yang gak setuju juga gak apa-apa. Kenapa kita mengorbankan masjid hanya gara-gara persoalan sayyidina? Tapi yang perlu Anda pahami adalah ketika berbicara kemakmuran masjid, ada tiga golongan la tarfa'u sholatahu, ya kan? Sibrah, tidak akan diangkat sholatnya oleh Allah walau hanya di atas kepalanya toh, sejengkal di atas kepalanya. Salah satunya apa? Imam yang tidak disukai oleh jamaahnya. Artinya tidak disukai jamaahnya itu apa? Bukan karena mergolak imamnya apik tapi suci, bukan itu. Tetapi adalah bahwa akhlaknya ini tidak disukai oleh jamaah kalau dia ngimami, ini sholatnya tidak akan diterima oleh Allah. Tapi kalau hanya gara-gara dia ngimami rada suwe, ya kudune imam itu disebutkan harus apa? Harus fasih. Yang dimaksud fasih itu adalah fasih bacaannya, yang kedua nyambung dengan karpe jamaah. Ngerti barni sakwi arep pengajian peresmian masjid Al-Qawiyu lak ngimami ya ora usah dawa-dawa. Wong bar bar isa arep ana pengajian malah bar Fatihah sing diwaca Yasin. Jamaah mikir iki mandeke kapan? Ndelok muridnya Pak Teguh, bajigur. Itu namanya gak nyambung dengan karepe jamaah. Oh, kok bar isa kan pengajian rasa suwe-suwe. Itu namanya nyambung. Jadi orang-orang imami yang dibenci sama jamaahnya, itu sholatnya tidak akan diangkat oleh Allah. La tarfa'u sholatahu qorusin syibron, hanya di atas kepalanya. Hati-hati. Nah, bila nyuwun sewu, ini bisa ditembung. Ini masjid nasionalis, tidak kenal NU, tidak kenal Muhammadiyah. Yang penting Islam rahmatan lil alamin. Eh sudah ditembung baik-baik. Besok kita terawihnya gimana? 20 apa 8 rakaat ditembung. Ya umpamu orang puluh, sing walu mandek. Sing orang puluh benar rezeki. Lah enak lah. Ngopo kok padudon sehingga masjidnya ini tidak ada isinya. Mesake sing wakaf bro. Aku soalnya ya urun. Dongo maksudnya dongo dan aku ora ndongake yo ora dadi kok iki. Ya, minimal yo mau takoni alkohol itu artinya apa? Kan aku yo urun. Ya. Padahal itu di luar anggaran. Maka kalau seperti ini, ini loh gini kata tunggal kita. Bahkan kalau saya kasih contoh lebih lanjut Bapak Ibu rahimakumullah. Saya itu dengan tetangga saya beda agama banyak. Tetangga saya itu banyak yang Nasrani. Tetangga saya pas itu halamannya penuh dengan jamaah dan itu halamannya orang Nasrani, gak ada masalah. Tetangga saya itu yang sebelah kiri Nasrani, sebelah kanan kuburan. Jadi saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga sebelah kanan saya. Aku bulan sih dengan tetangga saya Nasrani. Ini Pak Bagio namanya. Kalau Anda gak percaya silahkan ke kawasan. Ini orang Nasrani. Dan 60% kampung saya itu Nasrani. Saya bikin pengajian yang datang ribuan orang seperti itu. Mereka bantu parkir, bantu masak. Gak ada masalah. Kalau orang Nasrani bikin acara di gereja, pinjam mobil pondok, pinjam ambulan pondok, boleh, gak ada masalah. Ini yang dimaksud dengan kalimat lakum dinukum waliyadin. Dalam bingkai-bingkai tunggal ika, saya katakan orang fanatis terhadap agamanya itu boleh. Yang tidak boleh adalah ketika menyalahkan agama lain. Itu yang gak boleh. Jangan kebablasan. Tetapi jangan kebablasan. Kan ada yang kebablasan. Ketika memahami makna pluralisme dengan mengatakan semua agama itu benar, maka kita gak usah bertengkar gara-gara agama. Saya gak sepakat. Semua agama itu benar itu masih koma, belum titik. Lanjutannya apa? Semua agama itu benar bagi penganutnya. Ini baru benar. Kalau semua agama itu benar titik, bahaya. Orang meremehkan beragama. Senin Islam, Selasa Kristen, Rabu Katolik, Kamis Hindu Buddha, Jumat Dharma Gandul, Dino Setu Gandule Mbah Dharma, Dino Minggu Gondal Gandul. Gak boleh. Maka identitas dalam KTP, kolom agama bagi saya wajib dipertahankan. Jangan sampai kemudian ada orang usul ini diskriminasi, mendingan dihapus saja. Gue orang mikir nih. Kalau saya mengatakan begini, Anda orang Kristen, silakan tulis besar-besar agamanya. Agama Kristen, tulis gede. Dan banggalah dengan KTP-mu yang beragama Kristen, tanpa harus menyalahkan yang beragama lain. Anda yang beragama Islam, silakan ditulis agama Islam dan banggalah dengan KTP-mu yang beragama Islam. Mereka yang KTP Islam, Pak Dungaknya melebus surga. KTP ini. Wongnya yombo. Wongnya gelem mangkat yang masjidnya mau mergo sambutan mangayu bagio. Wongnya itu kok. Saya sambutan pertama kali mau lho. Ada gak negara yang tidak mencantumkan kolom agama dalam KTP? Ada. Mana? Italia. Italia itu tidak ada kolom agama dalam KTP. Ono sebabe. Italia begitu mencantumkan agama Katolik, itu otomatis ketika dia menerima gaji dipotong 10%. Dalam istilah orang Kristen, separuh sepuluhan. Maka orang-orang Italia itu tidak mau mencantumkan agama di dalam KTP-nya. Karena kalau ditulis Kristen atau Katolik, begitu menerima gaji mereka langsung dipotong 1/10-nya. 10% untuk gereja. Hebatnya di sana seperti itu. Lawang Islam lo 2,5%. Orang laku. Tenang. Tindak gembira lu. Kau niatnya delok munyuk samune 1 sen. Bahasan pengajian delok kiai bagus. Sewu. Delok munyuk 1 sewu, delok kiai sewu. Bu, nyuwun sewu. Larang kiai napa munyuk? Kira-kira wong Jonggrang kan luwe ngajari kiai kok pemunyo. Ayo kok pemunyo. Ini persoalan. Maka kenapa di Italia orang enggan mencantumkan kolom agama di dalam KTP-nya? Karena di Indonesia tidak ada peraturan seperti itu. Ini identitas. Contoh, saya mati di Jonggrangan. saya mau diopeni nganggo cara Islam atau cara Kristen, harus dikasih kain kafan menggunakan mori atau menggunakan jas seperti orang Kristen. Identitas yang dilihat apa? KTP. Lah KTP ini lama agama ini, aku ini kini mati, wong ora kenal aku, diopeni dengan cara apa? Kan malaikatnya mau mendase, ayo. Ini agama ini apa? Maka saya tidak setuju kalau kolom agama dalam KTP dihapus. Tetapi kalau yang dihapus kolom kawin atau belum kawin, saya setuju. Aku hanya orang butuh, aku tidak disini. Konteksnya seperti itu. Makanya ketika Panglima TNI sama waktu itu Pak Gatot Nurmantio ke pondok, terus kemudian dilanjutkan bulan berikutnya Pak BH ketika jadi Kapolri Badrodin Haiti ke pondok, beliau-beliau ini bilang, oh ini loh, desa yang berbineka tunggal ika itu ini. Karena apa? Sesama agama bisa akur. Tempat saya itu bu, kalau pengajian saya harus memasakkan nasi untuk 10 minggu jamaah. Tetangga saya itu ada 7 RT, separuhnya ini orang-orang Kristen. Saya kasih uang sebelum pengajian mereka membantu masak, per tempat itu 1000. Jadi mereka masak 7000. Separuhnya ini yang memasakkan teman-teman Nasrani. Enggak ada masalah. Begitu pengajian yang datang ratusan bis itu, muda-mudi Kristiani itu ikut parkir bis kok. Enggak ada masalah. Maka saya bilang sama Pak Panglima TNI, ada cerita Pak Panglima. Apa? Saya dulu ketika ke gereja di Temanggung itu dirusak oleh orang-orang yang tidak dikenal. Saya datang ke sana membawa bantuan, kemudian membuat acara. Indahnya perbedaan dalam bineka tunggal ika. Sampai gereja, pendeta sambutan, suasana masih mencekam. Akhirnya acara selanjutnya sambutan dari Gus Miftah, saya naik panggung. Saya bilang, Bapak Ibu, kalau orang Indonesia tidak bisa akur gara-gara beda agama, kalah dengan burung. Burung itu punya agama tapi bisa akur. Agamanya burung ada dua, kalau enggak Kristen, Islam. Burung Kristen buktinya ada burung gereja. Burung Islam ada burung namanya manuk empret kaji. Empret kaji itu manuk sing dasi putih. Kaya Pak Lurah Jonggrang kan. Nah. Mereka aja bisa akur kok. Malah burung gereja itu lu senengane manggone masjid. Ora-ora tulisane. Burung gereja dilarang masuk. Ora-ora. Malah Pak Haji sing jarang mlebu masjid. Kuwi jenenge hajingan. Saya bilang, begitu mereka mulai respon biangku, saya bilang, tapi kalau ikan agamanya pasti Katolik. Kok Gus Miftah tahu? Iya, karena ikan yang paling besar namanya paus. Enak lah dialognya itu. Saya cerita sama Panglima TNI, ada kiai dijemput sama pendeta piknik ke Parangtritis, dijemput pakai bis. Begitu bisnya datang, kiai naik bis dengan bilang bismillah. Diprotes sama pendetanya, mohon maaf Pak Kiai, ini bukan bismillah tapi bis kota. Akhirnya begitu jalan bisnya di jalan hujan, petir menyambar-nyambar. Dia pendeta bilang haleluya, haleluya. Diprotes sama Kiai, sorry pendeta, itu bukan haleluya tapi halilintar. Biasa aja lah. Nyampe Parangtritis, hujan kencang, anginnya banter. Pak Kiai mudun song ke bis, dilelah sarungin buka. Pak Kiai rakatoan. Pendetanya bengok, wow. Dijawab sama Kiai, pendeta salah, ini bukan wow, tapi alif. Ajarannya Mbah Lim benak ini, ajarannya Gujan Juli lah yang ini. Ya bagus. Nyantai mawon kok. Kau kelingan bentas setahunnya apa rong tahunnya Mbah Lim itu. Bujuku ki, aku ngimpi semua surga kok rambutnya wangi. Ira mokal, bujune Muslim Imam Buro, enak itu dia loh. Makanya pondoknya balik, namanya pondok Pancasila Sakti. Karena apa? Ini konsekuensi dari kita tinggal di Indonesia. Anda-anda yang mengatakan saya tidak cocok dengan Pancasila, yoro sama anggon Indonesia, minggat tau wae ngopo. Ayo, Pancasila. Coba Anda lihat, Pancasila itu merupakan restu dari Hasyim Asy'ari. Panitia kemerdekaan, perumus Pancasila, matur sama Mbah Hasyim. Mbah ini pripun apik. Yang restu siapa? Kelasnya Mbah Hasyim yang hafal dengan Kutubus Sittah. Hafal dengan kitab hadis yang 6. Bukhari, Muslim, Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidzi, hafal. Saya setuju dengan Pancasila. Lah saiki nembe apal hadis telu tok, jung jengkote arang-arang. Wis mari mengatakan Pancasila tidak cocok dengan Indonesia. Batu ireng dini. Padahal nama gak sholat. Kejaduk. Mulut kuning darah bengok-bengok. Ganti Pancasila. Khilafah Islam. Mungkin lu bengok. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya mau berangkat ke Magelang. Arab ini pasirin Mas Nusbibi. Orang bengok-bengok. Allahu Akbar. Pacar mobil tak buka langsung tak jawab. Sami Allahu Akbar. Malah kaya ngomong sholat. Menunggu supirku yang jawab, Rabbana. Ini persoalan Bapak Ibu. Kalau potensi-potensi seperti ini dibiarkan, ini bisa mengancam negara kesatuan Republik Indonesia. Maka benar yang disampaikan oleh Romo Yai, Mbak Maimun Zubair. Beliau mengatakan apa? Indonesia itu ya PBNU. Loh, kok ngatakan Mbak Yai? Iya, P-nya itu adalah Pancasila, B-nya adalah Bhinneka Tunggal Ika, N-nya adalah NKRI, U-nya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Rasa tepuk tangan. Apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Mau duduk buka saweran-saweran. Malah kayak jadi lah. Jadi kalau pemahamannya seperti itu enak. Yang Nasrani, ayo sok atuh ke gereja. Semangat. Tetangga saya itu kalau berangkat ke gereja, subhanallah. Wow, bajunya apik, sepatunya disemir,